قال صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy jadi negosiasi antara dua pihak ini. Wa lamma raja'a Budail ablagha dhalika Quraisy, ketika Budail pulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hal itu kepada Quraisy bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam siap untuk hudnah, untuk sulh, untuk damai. Fa arsalu Mikraz ibn Hafs, kemudian Quraisy mengutus Mikraz ibn Hafs. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, misal maqala li Budail, sama dengan apa yang dikatakan kepada Budail bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam maunya adalah hudnah dan sulh, damai, perdamaian. Fa arsalu Sayyid al-Habish, kemudian mereka mengutus pemimpin al-Habish Al-Hulaysa ibn Ikrimah, yaitu Al-Hulaysa ibn Ikrimah. Falamma asyrafa 'ala al-muslimin, ketika dia tampak di hadapan kaum muslimin, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu mengatakan kepada kaum muslimin, hadza min qaumin yu'adzibuna al-hadiya fab'athuhu, ini adalah seorang yang datang dari satu kaum yang kaum tersebut mereka mengagungkan hadi, kurban hadi yang akan dipersembahkan di tanah suci. Maka utus, ya, yani giring bawa kurban hadi kalian. Fafa'alu, kemudian mereka melakukannya, wastakbalu, dan mereka menyambut Al-Hulais bin Ikrimah, yulabbun, dalam keadaan mereka membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Karena mereka sedang berihram untuk umrah. Falamma ra'a Al-Hulais dzalik, ketika Al-Hulais melihat pemandangan itu, orang-orang yang berpakaian ihram untuk berumrah, kemudian mereka menggiring kurban hadi untuk disembelih di Ka'bah. Qal, kata Al-Hulais, subhanallah, ma suci Allah, ma yang bagi liha ulai ayu saddu anil bait, tidak pantas mereka itu dihalangi dari Baitullah Ka'bah. Atahujju lakhmun wa judamun wa himyar, apakah suku, beberapa kabilah, suku yang disebutkan lakhm, lakhmun, judam, himyar, ya, mereka dibolehkan berhaji. Wa yumna'u anil baiti Ibnu Abdul Muttalib, kemudian Ibnu Abdul Muttalib dilarang dari Baitullah, padahal dia dari Quraisy, ya, dari keturunan Abdul Muttalib. Halakat Quraisy wa rabbil bait, binasalah Quraisy demi penguasa Ka'bah. Innal qauma atau mu'tamirin, sesungguhnya kaum itu datang untuk berumrah. Falamma sami'at Quraisy minhu dhalik, ketika Quraisy mendengar hal itu dari Hulais Ibn Ikrimah, tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau mereka mengatakan, ijlis, duduk kamu, innama anta arabiyum, kamu ini hanya seorang Arab pegunungan, pedalaman. La ilma laka bil makayid, kamu tidak punya ilmu, ya, tentang taktik perang, makar perang, kamu tidak tahu, ya. Yakni Quraisy tetap punya kecurigaan bahwa Nabi Al-Fatihah sebenarnya datang itu hanya taktik, yang datang dalam bentuk berihram, berumrah, kemudian ketika sudah di dalam Makkah, ya, berumrah, kemudian nanti balik menyerang mereka. Mereka takut. Nah, summa arsalu Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, kemudian mereka mengutus Urwah, utusan berikutnya Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Faja'a wa kallama, maka datanglah Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi wa kallama, dan dia berbicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewakili Quraisy. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, mithla ma qala li Budail, sama persis yang dikatakan kepada Budail, kami menginginkan sulh, ya, hudna. Nah, kami datang untuk berumrah, bukan untuk kita ingat kembali ucapan Nabi Muhammad kepada Budail di atas. Nah, bahwa kami datang untuk berumrah, bukan untuk perang. Kami siap untuk membuat kesepakatan damai. Tetapi jika Quraisy tetap memaksa untuk perang, maka saya akan ladeni sampai leherku putus, atau urusan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala na'am melangsungkan urusannya, melancarkan urusannya. Nah, sama persis seperti itu. Ya, sama yang diucapkan kepada utusan-utusan sebelumnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlama qala Budail, faqala, maka kata Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi, ay Muhammad, ay Muhammad, wahai Muhammad, ara'aita law ista'salta qaumaka, beritahu aku, jika kamu menghabisi kaummu sendiri, Quraisy adalah kaummu sendiri, jika kamu habisi mereka, hal sami'ta bi ahadin min al-arabi ijtaha ahlahu qablak, apakah kamu pernah mendengar ada salah satu dari kalangan orang-orang Arab, ada salah satu dari bangsa Arab sebelum kamu menghancurkan keluarganya sendiri, kaumnya sendiri, bangsanya sendiri, dihabisi, disikat habis. Nah, dibantai semuanya. Wa in takunil ukhra, ini kalau kamu menang, maksudnya begitu. Wa in takunil ukhra, tetapi apabila hasilnya selain itu, yakni kamu yang kalah, ay al-hazimata bik, wa in takunil ukhra, ay al-hazimatu bika, ay al-hazimatu bika, yakni kekalahan berada di pihakmu, ya, kamu yang kalah. Fa inni ara haulaka aubashan minan nasi jadiruna ay yatrukuka wa yafirru, karena sesungguhnya aku melihat haulak, di sekelilingmu, aubashan minan nasi, orang-orang yang jadirun ay yatrukuka wa yafirru, orang-orang yang tidak setia, mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepadamu, mereka adalah orang-orang yang akan meninggalkan kamu, melarikan diri ketika pertempuran sudah sengit, mereka akan mengkhianatimu, tidak setia kepadamu, sehingga kamu akan kalah. Marah sahabat mendengar itu, dihina seperti itu. Faqala lahu Abu Bakar, maka berkata kepadanya Abu Bakar Siddiq, imsus, ya, ada juga riwayat umsus bagrallat, imsus, umsus artinya isap, bagrallat, allat, salah satu berhala mereka yang mereka agungkan. Nah, sebenarnya kalimat ini maksudnya adalah kalimat penghinaan. Orang-orang Arab jika saling menghina, mereka mengucapkan ini, imsos bagrallat. Bagr itu sebenarnya sesuatu yang kurang enak untuk disebut, ya, sesuatu yang kurang enak untuk disebut. Nah, secara bahasa bagar itu adalah bagian yang dikhitan di kemaluan wanita. Tapi mereka gunakan jika saling mencaci di antara mereka, orang Arab mengatakan imsos bagrol bagr ummik. Itu. Ya, itu untuk menghina. Nah, sekarang mereka ganti dengan lad, Tuhan mereka dihina dengan ini, imsos bagr al-lad. Nah, dihina dengan itu. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, anahnu nafirru anhu, apakah kami ini akan lari meninggalkan Muhammad? Bukan orang semisal kami yang seperti itu, melakukan seperti itu, kata Abu Bakar Siddiq. Nah, falam yastati'u an yurudda ala Abi Bakar, maka Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi tidak mampu untuk membantah Abu Bakar. Diam di akhirnya. Dia tidak mampu untuk berbicara lagi setelah dihina begitu. Li ihsani Abi Bakrin ilaihi min qablu. Sebabnya apa? Li ihsan, karena kebaikan Abu Bakar ilaihi kepada Urwah ibn Mas'ud ats-Tsaqafi min qablu sebelumnya. Yani Abu Bakar Siddiq punya jasa kebaikan kepadanya yang dia tidak bisa lupa. Sehingga ketika Abu Bakar Siddiq yang membantah dia dan menghina dia seperti itu, dia tidak mau membantah. Dia tidak bisa membantah karena dia ingat kebaikannya Abu Bakar Siddiq. Orang-orang Arab masih saling menghargai yang seperti itu, meskipun bermusuhan. Nah, saling mengingat jasa satu sama lainnya. Baik. Wa kana Urwah ya'khudhu lihyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yukallim. Dan adalah Urwah, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ketika dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memegang jenggot Nabi untuk meremehkan Nabi, dipegang-pegang jenggotnya. Nah, dipegang sambil berbicara, dia pegang-pegang jenggot Nabi. Dia elus-elus. Nah, fakana al-Mughirah ibn Syu'bah yadribu yadahu bi na'li sayf. Sahabat tidak membiarkan yang seperti itu. Fakana al-Mughirah ibn Syu'bah, al-Mughirah ibn Syu'bah yadribu, memukul yadahu, tangan Urwah, bi na'li sayf, dengan gagang pedangnya. Pukul. Nah, tayyib, wa yaqul, dan kata al-Mughirah ibn Syu'bah, akhir yadak an lihyati Rasulullah SAW. Kata al-Mughirah, jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah SAW. Ditentak begitu. Faqala lahu Urwah. Maka Urwah berkata kepada al-Mughirah ibn Syu'bah, ay gudar. Ya. Bidhammil ghain wa fathid dal gudar. Gudar itu lafadznya seperti Umar. Naam, wazannya. Jadi sebenarnya dari kata ghadir. Ghadir itu artinya pengkhianat. Ghadir artinya pengkhianat. Urwah ibn Mas'ud mubalaghah, berlebihan ya untuk membantah atau menghina Al-Mughirah bin Syu'bah, karena Al-Mughirah bin Syu'bah tadi kita dengar membentak dia, menyuruh dia untuk menghardik dia dan memerintahkan menjauhkan tangannya dari jenggot Rasulullah dan dipukul dengan gagang pedangnya. Dia ingin membalas Al-Mughirah bin Syu'bah. Naam. Al-Mughirah bin Syu'bah adalah keponakan dia. Al-Mughirah bin Syu'bah keponakannya Urwah. Al-Mughirah keponakan, putra dari saudaranya Urwah. Dan ada kejadian peristiwa sebelumnya. Itu yang diungkit oleh Urwah untuk membalas Al-Mughirah bin Syu'bah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengungkit peristiwa itu untuk membalas Al-Mughirah bin Syu'bah. Ay gudaru. Asalnya ghadir, wahai pengkhianat. Gitu. Tapi dibahasakan dengan mubalaghah dalam menyifati dia sebagai pengkhianat. Wahai pengkhianat besar. Gitu. Gudar. Jadi secara lafaz dia peralihan dari ghadir. Wahai pengkhianat besar, kata Urwah. Alastu as'a fi ghadratik. Alastu, bukankah aku ini, kata Urwah, as'a fi ghadratik, telah berupaya keras untuk menyelesaikan kasus akibat pengkhianatanmu. Apa itu? Nah, ceritanya kita akan dengar. Wa kana al-Mughiratu ibnu akhi Urwah. Adalah al-Mughirah bin Syu'bah putra saudaranya Urwah. Putra saudara Urwah artinya apa? Keponakan, ya. Putra saudaranya Urwah, yakni ayahnya Al-Mughirah. Ayahnya Al-Mughirah bersaudara dengan Urwah. Berarti Urwah ini apanya? Al-Mughirah paman? Pamannya sendiri. Naam. Wa kana qatala qauman wa akhadha amwalahum. Adalah Al-Mughirah bin Syu'bah sebelum masuk Islam, ketika masih kafir, dia membunuh satu kaum, ya, kalau tidak salah ingat jumlahnya 13 orang jumlahnya. Wa akhadha amwalahum, dan dirampas hartanya mereka. Nah, ceritanya Al-Mughirah bin Syu'bah keluar bersama sekitar 13 orang dari satu kaum, ya, Banu Malik ke Thaqif. Nah, berangkat bersama. Di tengah jalan dibunuh mereka semua oleh Mughirah bin Syu'bah. 13 orang dibunuh semua dan diambil hartanya semua. Nah, ini pengkhianatan. Nah, ini pengkhianatan. Tapi itu dilakukan Mughirah bin Syu'bah ketika belum masuk Islam. Nah, setelah dia melakukan itu, summa ja'a. Kemudian datang Al-Mughirah bin Syu'bah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslama, masuk Islam. Kemudian harta rampasan tadi itu dari mereka itu 13 orang itu dibawa untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqbal minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima, lam yaqbal minhu, tidak menerima dari siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah SAW tidak menerima dari Al-Mughirah bin Syu'bah kecuali keislamannya. Nah, kecuali keislamannya. Adapun harta rampasan itu tidak mau diterima oleh Nabi. Karena itu bertentangan dengan hukum Islam. Ya, bertentangan dengan hukum Islam. Karena apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah itu kesalahan dalam Islam. Ya, itu ghadar, pengkhianatan. Berkawan, sama-sama berkawan. Ya, kemudian tiba-tiba dibunuh. Nah, tanpa alasan yang benar, maka itu tidak dibenarkan. Maka harta rampasan itu pun tidak bisa dianggap sebagai ghanimah. Nah, jadi Nabi menolak. Yang diterima adalah keislamannya saja. Adapun harta itu, Nabi tidak mau mengambilnya. Wa kana Urwatu yas'a fi dzalik. Dan adalah Urwah yas'a fi dzalik, telah berusaha keras dalam peristiwa itu. Apa maksudnya usaha dia? Marah kan? Orang Arab itu, ya, saling membela. Mereka punya hamiyah jahiliyah, punya fanatisme suku. Ya, kalau ada orang dari sukunya yang dibunuh, ya sudah perang jadinya. Mereka kan menuntut balas. Kaumnya tidak diam lah. Nah, 13 orang ini tidak diam, kaumnya datang mereka mau menyerang kaumnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang diantaranya terlibat tentunya kalau perang, termasuk bapaknya dia dan pamannya itu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi berusaha keras untuk negosiasi dengan kaum tersebut agar tidak terjadi perang. Dia berusaha ya meredakan kemarahan mereka dan berusaha agar mereka mau menerima pembayaran diat. 13 orang yang dibunuh itu dibayar diat, dibayar tebusannya oleh kaumnya, oleh pihak Al-Mughirah bin Syu'bah supaya tidak terjadi perang. Dan berhasil. Jadi berkat usaha Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi melobi mereka sehingga menerima tebusan diat ya dari pihak Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai tebusan 13 orang yang dibunuh itu, sehingga tidak terjadi perang. Seandainya tidak, meletus perang besar antara kedua kabilah tersebut. Ini yang disinggung oleh siapa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, karena tangannya sudah dipukul pakai gergam pedang, dihardik, jauhkan tangan, maka dia balas dengan itu. Wahai pengkhianat besar, bukankah saya dulu sudah berusaha untuk menangani pengkhianatanmu? Itu kasus itu yang dia maksud. Difaham ini? Nah. Fa asyara bi ghadratihi ila hadhihi al-qadiyah. Maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi فأشار بغدرته إلى هذه القضية. نعم أروى بن مسعود الثقفي mengisyaratkan kepada pengkhianatan tersebut yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ketika masih kafir itu, ya, ke kasus tersebut. Kasus itu yang dia isyaratkan. Nah, kisahnya sudah kalian dengar. Nah, itu yang dia maksud. Itu makna ai ghadar, wahai pengkhianat besar, alastu as'a fi ghadratik, bukankah aku telah berupaya keras pada kasus pengkhianatan munafik. Dan ketika itu, di saat-saat terjadinya perundingan antara dua pihak ini, ya, pihak Quraisy dengan Nabi alaihi salatu wasalam, sahabat radhiyallahu anhum benar-benar memperlihatkan pengagungan mereka kepada Rasulullah SAW, pemuliaan mereka kepada Rasulullah SAW, pengagungan dan pemuliaan yang memang pantas bagi seorang nabi, ya, yang besar seperti Rasulullah SAW, bukan pengagungan yang sifatnya penyembahan menuhankan Nabi SAW, bukan, masih pada batas yang masyru' khusus untuk Nabi SAW yang semisal beliau. Seperti yang kita telah dengar tadi, bagaimana Abu Bakar Siddiq tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan Nabi SAW dihina oleh Urwah Ibn Mas'ud At-Taghfi ketika mengatakan bahwa di sekelilingmu adalah na'am sahabat-sahabatmu bukan orang-orang yang setia, nanti mereka akan melarikan diri mengkhianati kamu sehingga kamu akan kalah. Abu Bakar Siddiq langsung membantah dia dan menghinanya sedemikian rupa ya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memegang-megang jenggotnya tidak dibiarkan oleh keponakannya sendiri yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah, dipukul tangannya dengan pedang kemudian dihardik untuk menjauhkan tangannya, meskipun kemudian dia bisa membalas menghina Al-Mughirah bin Syu'bah dengan mengingatkan pengkhianatannya, tapi itu dilakukan ketika masih kafir. Nah, kita masih kafir sebelum masuk Islam. Dan selain itu, di saat-saat itu, Nabi alaihissalam menunjukkan di hadapan, memperlihatkan kepada orang Quraisy melalui Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi ini, bagaimana dia dimuliakan oleh sahabatnya, yaitu Nabi alaihissalam. Mereka bertabarruk, ya, mereka mengambil barokah dari Nabi SAW, meludah, ya, Nabi SAW meludah, di para sahabat berlomba untuk berlomba siapa yang paling cepat untuk bisa mengambil ludah itu, kemudian mereka mengambil barokah darinya, diusap wajahnya dengan itu, ya, kulitnya untuk mengambil barokah dari ludah Nabi SAW. Berwudu, ketika Nabi berwudu berlomba mereka berebut mengambil air wudunya yang bercucuran dari tangannya, kemudian mereka usap ya ke tubuh mereka untuk mengambil barokah. Dan ini memang khususnya Nabi SAW, ini namanya khasa'is min khasa'isin Nabi SAW, ada namanya hukum-hukum khusus Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Nah, khasa'is Nabi SAW seperti hukum khusus Nabi SAW dalam masalah ini. Dalam masalah ini, seperti yang lainnya, misalkan Nabi SAW poligaminya lebih dari 4, itu khusus. Nabi SAW 9, umatnya tidak boleh lebih dari 4. Nabi SAW kedudukannya di tengah-tengah umatnya bimansilatil ab, ya, bagaikan seorang, dia bagaikan seorang bapak terhadap umatnya. Nah, innama ana bikum bimansilatil ab, sebagai dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya aku terhadap kalian kedudukan seperti bapak. Nah, oleh karena itu istri Nabi alaihissalam, istri Nabi disebut dengan ummahatul mu'minin, ya, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri beliau adalah ummahat, ibu-ibu kalian. Nah, oleh karena itu jangan heran jika melihat hadis yang sahih, Nabi alaihissalam hanya berdua berkhulwat dengan seorang wanita dari sahabat. Nah, di rumahnya tidak ada yang lain berkhulwat. Tidak, Nabi khusus Nabi boleh berkhulwat dengan siapapun dari perempuan dari umatnya, aman dari fitnah, terjamin, dan beliau adalah bapaknya. Nah, seperti ketika Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Haram kemudian diberi makan sampai Nabi tertidur di dalam rumahnya Ummu Haram berdua, dan Ummu Haram duduk di dekat kepala Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba Nabi terbangun tertawa melihat dalam mimpinya mendapat wahyu menceritakan bahwa nanti uritu qauman min ummati guzatan 'alal bahr kal muluki 'alal asirrah. Saya diperlihatkan dalam mimpi ada kaum dari umatku yang berperang di laut. Waktu itu belum ada peperangan di laut. Nah, masih di daratan. Nah, mereka di atas perahu bagaikan raja-raja di atas dipan-dipannya. Dan ternyata mimpi itu terbukti di zamannya, di awal pemerintahan Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu, atas permintaan Muawiyah radhiyallahu anhu yang menjadi gubernur Syam ketika itu, untuk mengantisipasi bahaya yang dilancarkan oleh Herakl dari pusat pemerintahan Romawi Timur di Konstantinia. Karena armada laut masih dikuasai oleh mereka. Karena kaum muslim belum punya pengalaman berperang dengan di laut dan belum punya perahu kapal perang. Nah, namun terancam kondisi mereka, ya, makar-makar Herakl berbahaya, sehingga Muawiyah ingin menghentikan itu, kemudian mendesak sejak zaman Umar tapi tidak diizinkan, kemudian zaman Utsman, awal zamannya Utsman juga tidak mengizinkan, tapi Anas bin Malik menceritakan hadis itu kepada Utsman. Hadis yang Anas ceritakan tadi, yang Nabi SAW masuk ke rumah Muharram, kemudian tertidur, Muharram duduk di kepalanya Nabi, samping kepalanya, kemudian bangun tertawa menceritakan mimpi itu. Kemudian Utsman setelah mendengar cerita itu, akhirnya Utsman radhiyallahu anhu mengizinkan, yakni mengiyakan kemauan Muawiyah. Kemudian Muawiyah berangkat melakukan pertempuran di laut, ya, meskipun tidak berimbang tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perang Datus Sawari 200 perahu kapal perang lawan 1000. Tapi mereka kalah dan berakhir armada lautnya Romawi Konstantinopel dengan itu. Dengan itu direbut Iskandaria. Al-muhim, kaitannya dengan hadis ini tadi salah satu contoh. Termasuk ini sekarang khususnya Nabi SAW pada perkara ini, yaitu tabarruk, mengambil barokah dari ludahnya Nabi, dari ludahnya Nabi, dari keringatnya, dari wudunya, dari rambutnya. Nah, ya, dari rambutnya, sampai ada yang masih menyimpan, sampai Nabi meninggal itu masih menyimpan rambutnya Nabi Sallam, kemudian dicelupkan di air, dipakai untuk berobat. Al-Muhim, itu khususnya Nabi, ini tidak bisa ditiru. Nah, jika ada yang meniru dari umat ini, syirik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, jamaah tabligh begitu ya. Nah, diceritakan. Nah, orang jamaah tabligh begitu kan? Tabarruk, karena mereka yang alirannya sufi, tarikat. Nah, orang yang terbaik setelah Nabi seperti Abu Bakar, Umar, tidak ada yang melakukan begitu. Tidak ada yang mentabarruk kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar. Nah, tidak ada. Baik. Jadi ini khususnya, tidak bisa ditiru. Nah, barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hukum ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata al-musannif di sini, wa ra'a Urwah ta'zim as-sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah melihat pengagungan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a qala li Quraisy. Ketika Urwah Ibnu Mas'ud ats-Tsaqafi pulang menemui Nabi, dia bercerita kepada Quraisy, ay qaum, wahai qaumku, laqad wafattu 'ala al-muluk, demi Allah, sungguh aku ini sudah berkeliling kerajaan, sudah aku datangi raja-raja di dunia, ala Kisra, sudah aku datangi Kisra, raja Furs Persia, ya, yang yakni yang posisinya waktu itu di Irak, ya, yang mereka menguasai kan, Furs Persia, Irak, Iran, mereka yang menguasai waktu itu. Wa Kaisar, dan Kaisar Rum, ya, Romawi, yang ketika itu mereka menguasai Syam, Mesir, ya, dan seterusnya daerah Turki. Ya, tadi sempat disinggung Iskandar dan yang daerah Turki ke sana, sampai ke pusat pemerintahan mereka di Konstantinia. Nah, ini Konstantinopel. Itu Romawi Timur, ya. Kemudian Wan Najasyi. Najasyi, Raja Najasyi di Habasyah, di Afrika sana. Nah. Baik. Dia sudah datangi katanya, dia sudah datangi mereka-mereka. Najasyi ini yang kemudian masuk Islam. Nah, masuk Islam. Baik. Wallahi, kata Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi, ma ra'aitu malikan yu'adzimu ashabuh. Aku belum pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya, ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammada, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Muhammad kepada Muhammad. Belum pernah aku lihat sebelumnya. Kisra tidak digitukan, Kaisar tidak digitukan, Najasyi tidak digitukan, hanya Muhammad yang digitukan oleh sahabatnya. Luar biasa. Wallahi, kata Urwah bin Mas'ud, wallahi demi Allah, in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Jika Muhammad meludah, maka ludahnya mesti jatuh di salah satu telapak tangan salah satu dari mereka. Tidak dibiarkan jatuh di tanah, mesti ada yang nadah, diambil. Fadalaka biha wajhahu wa jildah. Kemudian orang itu, sahabatnya itu yang dapat ludahnya Nabi, dia akan dengan itu dia usap wajahnya dan usap seluruh tubuhnya untuk mengambil barokah. Wa idza amarahum, apabila Muhammad menyuruh mereka, memerintahkan mereka suatu perkara, ibtadaru amrah, mereka segera melaksanakan perintahnya. Wa idza tawaddaa, apabila Muhammad berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudhu'i, mereka hampir ya berperang sesama mereka, yakni saling berebut maksudnya. Kadu yaqtatiluna, yakni mereka berebut untuk bis ala wudhu'i. Wa idza tawaddaa, apabila dia berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudhu'i, mereka berebut ya, berebut untuk memperebutkan air wudhunya yang terjatuh, yang mengucur. Air wudhunya diperebutkan, diambil, kemudian mereka usapkan ke wajah mereka, tubuh mereka untuk mencari barokah, mengambil barokah. Wa idza takallama, apabila dia Muhammad berbicara, khafadu aswatahum indahu, maka sahabatnya merendahkan suaranya di sisinya. Tidak ada yang mengangkat suara lebih tinggi daripada Muhammad. Wa ma yahidduna ilaihi an-nadra ta'dhiman lahu, dan mereka tidak menatapkan mata mereka, pandangan mereka itu tidak tertuju kepada wajah Nabi Alaihissalam. Tidak ada di antara mereka yang ketika berhadapan dengan Muhammad mereka menatapnya begitu ke wajah, tidak ada ya. Mereka tidak ada yang berani melakukan itu demi untuk memuliakan Nabi Alaihissalam, tidak ada yang berani menatapnya. Nah ya, arah tatapannya ke arah lain ya, dan tidak tertuju ke wajahnya Muhammad SAW untuk memuliakannya. Waqad arada alaikum khutbatan, waqad arada alaikum khutbatan rusdin faqbaluha. Waqad arada alaikum, sungguh dia sudah menawarkan kepada kalian, wahai Quraisy, kalian sudah dengar dia diagungkan seperti itu. Artinya apa? Kalau berperang tidak akan ada yang lari satupun, ya, tidak akan ada yang lari satupun dari pasukannya kalau dia berperang, semuanya siap mati bersamanya karena diagungkan begitu. Ya. Jadi sungguh dia telah menawarkan kepada kalian khutbata rusdin, langkah kebaikan, faqbaluha. Faqbaluha, terimalah oleh kalian. Terima oleh kalian. Dia yang menasihati kaumnya supaya menerima langkah rencana yang ditawarkan oleh Nabi untuk damai. Baik, wa khilal al-mufawadat, dan di tengah-tengah terjadinya perundingan ini tadi, ya, tasallala fil lail, tasallala, ada yang menyusup. Ini ada yang menyusup. Fil lail, di malam hari. Ta'ifatun min syababi Quraisy at-ta'isin. Ta'ifa, ada sekelompok, ya, min syabab Quraisy, dari kumpulan pemuda Quraisy at-ta'isin, yang ngawur. Ya, ada beberapa pemuda yang ngawur. Nah, dalam bertindak itu ngawur, ya, emosional, tidak punya perhitungan, ngawur mereka. Di malam hari mereka menyusup, sab'una aw samanun, jumlah para pemuda itu 70 atau 80 orang. Fahabatu min jabalit tan'im, mereka turun, sahabatku, mereka turun min jabal tan'im, melalui jalur gunung tan'im, dari bukit tan'im mereka turun menyusup di malam hari karena gelap. Waktu itu kan tidak ada listrik ya. Nah, tidak kelihatan. Menyusup turun dari bukit tan'im ila mu'askaril muslimin, masuk menyerbu ke markas kaum muslimin. Wa aradu bidzalika al-qada'a ala muhawalatis sulh. Wa aradu bidzalik, mereka ini, para pemuda ini yang menyusup ini, tujuannya adalah al-qada, ya, mereka ingin merusak, mengacaukan, ala muhawalatis sulh, upaya terjadinya sulh, perdamaian antara pihak Nabi SAW dengan Quraisy. Dia ingin kacaukan itu dengan menyusup, menyerbu di malam hari, ya. Karena jika itu berhasil, akhirnya terjadi perang malam itu, akhirnya sudah kacau. Nah, sulit untuk damai akhirnya, karena sudah terjadi perang. Walakinnal muslimina, tetapi kaum muslimin, alqaw alaihimul qabda, berhasil menangkap mereka semua. Tangkap semua. Tidak ada kekacauan akhirnya. Tidak terjadi apa-apa. Summa atlaqahum An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan mereka semua, dibebaskan setelah ditawan, wa'afa anhum, dan Nabi memaafkan mereka. Ini juga taktik langkah yang dilakukan Nabi. Mereka semua berhasil ditangkap, tapi dilepas. Nah, akhirnya apa akibatnya? Fakana lahu asaruhu ala ilqa'ir ru'bi. Ala ilqa'ir ru'bi fi qulubi Quraisy. Maka peristiwa itu, pengaruhnya, asarnya, efeknya, menancapkan rasa takut di hati-hati Quraisy. Wah, luar biasa. Ditangkapi mereka semua. Setelah itu dibebaskan lagi. Berarti memang mereka luar biasa. Jika terjadi mau perang, memang sudah siap perang mereka. Nah, akhirnya tambah takut Quraisy. Nah, wa mailihim ila sulh, dan menjadikan mereka semakin condong untuk damai. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala, pada peristiwa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dalam surat Al-Fath ayat 24, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum. Dialah Allah yang telah menahan tangan-tangan kalian, kaffa aydiyahum, tangan-tangan mereka Quraisy, ankum, dari kalian, sehingga mereka tidak memerangi kalian. Wa aydiyakum anhum, dan menahan tangan-tangan kalian dari Quraisy, sehingga kalian tidak memerangi mereka. Di Batni Makkah, di perut, ya, lembah di Makkah, yaitu tempatnya tadi di Hudaybiyah, yang kemudian terjadi sulh Hudaybiyah. Min ba'di an azharakum alaihim, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian punya kesempatan untuk memerangi mereka. Ya. Untuk memerangi mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Nah, memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur semua itu sehingga di situ terjadi, tidak terjadi perang, sampai akhirnya nanti berhasil terjadi sulh yang dikenal dengan sulhul Hudaybiyah. Nah. Namun sebelum sulh itu terjadi, ada satu peristiwa besar yang kemudian berefek pada terjadinya bai'at yang dikenal dengan bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan yaitu bai'at yang menunjukkan ridhonya para sahabat dengan Allah dan Rasulnya, ridhonya dengan jannah, siap berperang sampai titik darah penghabisan. Ketika Nabi SAW mengutus Uthman ibn Affan mewakili Quraisy untuk masuk ke mewakili Nabi SAW untuk masuk ke Quraisy, masuk ke Makkah untuk negosiasi, dan ternyata Uthman ibn Affan ditahan oleh mereka. Kemudian tersebar isu bahwa Uthman dibunuh, padahal tidak. Di saat itulah ketika isu itu sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi mengumpulkan seluruh sahabat yang jumlahnya 1400 sahabat, semuanya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjabat tangan dengan Nabi di bawah pohon, ya, karena ketika itu posisinya di bawah pohon syajarah, tahta syajarah, dan mereka semua membaiat hidup siap untuk berperang sampai mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewakili Uthman yang tidak hadir menjabatkan satu tangannya dengan tangan yang lainnya, dengan tangan kirinya mewakili Uthman dijabatkan ke tangan kanannya dan mengatakan ini tangannya Uthman. Nah, dan peristiwa itu semakin membuat Quraisy ketakutan. Nah, peristiwa bai'at tersebut ketika mereka mendengar, wah, semakin ketakutan mereka, ya, cepat-cepat mereka mengutus utusan untuk cepat-cepat membuat perjanjian damai. Nah, itu insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah.